بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعونا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فإن شاء الله kita akan melanjutkan pembahasan kali ini berkaitan dengan fikih terhadap anak-anak yatim, atau lebih tepatnya, lebih detailnya tentang harta anak yatim. Di ayat ke-220 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم عزيز حكيم." Ya, tentang dunia dan akhirat, yaitu pikirkanlah tentang dunia dan akhirat. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, dan mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Yatama jama' dari yatim. Yang dimaksud di sini, yang ditanya itu bukan tentang siapakah yatim itu, bukan. Karena dalam tradisi Arab sudah dikenal yang namanya yatim itu apa. Dimaksud di sini adalah mereka bertanya kepadamu tentang hartanya, tentang wilayah atau sultah terhadap anak yatim, yaitu tentang pengelolaan, pengaturan, tarbiyah dan seterusnya, dan hartanya. Bagaimana mensikapi anak yatim ini? Qul, katakanlah, islahul lahum khair. Islah, yaitu mengurusi baik-baik, memberikan solah. Aku tolong dimatiin aja lampunya karena udah terang, alhamdulillah. Bisa minta tolong aku, tolong mati nanti. Katakanlah, islahul lahum khair. Islah di sini artinya mengurus, memberikan kebaikan, solah. Juga solah kebaikan, islah memberikan kebaikan, itu mengurus. Jadi memberi kebaikan kepada anak yatim ini maksudnya mengurusi mereka, baik dari segi harta maupun jiwa, tarbiyah. Juga dalam Al-Quran, ajriya was-sulhu khair, sulh, perdamaian itu baik. Juga nanti akan ada, wallahu ya'lamu mufsida minal muslih. Muslih, orang yang berbuat baik. Ya. Jadi dengan sad, qul islah, islah ini berarti namanya tahrif, ya, hurufnya udah diganti. Dan kalau huruf diganti dari sad menjadi sin, itu maknanya udah beda, ya kan, karena silah itu asalnya senjata, seperti islah mempersenjatakan, ya, mempersenjatakan mereka itu kebaikan, ya. Nah, ini berarti nggak bagus, apa sudah menjadi perubahan makna, salah bicara. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, islahul lahum khair. Mengurus urusan mereka secara patut, yaitu islah, adalah kebaikan, khair. Kemudian, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kalian menggauli mereka, Tapi di sini maknanya menggauli. Apa artinya? Apa yang dipikiran antum ketika mukhalafah di sini maknanya menggauli? Apakah senantiasa antum mengerti makna ayat ini kalau terjemahannya kayak gini? Enggak, bisa salah paham bahkan. Ya. Mukhalafah di sini maknanya mencampur adukan harta mereka dengan harta kita sebagai wali misalnya. Atau sebagai wasi. Nanti anda sebutkan wali wasi itu apa. Nah. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kalian mencampur adukkan harta mereka dengan harta kalian, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah saudara kalian. Ini ada sebabnya kenapa Allah Ta'ala menyebutkan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Karena pada asalnya tadinya terlarang bagi seorang wali untuk mencampurkan hartanya dengan harta anak yatim atau harta anak yatim dengan harta dia sehingga termakan. Dulu kayak gitu. Ya. Tapi kemudian dengan keberadaan ayat ini itu apa sih ini? Hah? Oh, kertas pertanyaan. Oh gitu. Bagus. Jazakallah khair, Pak. Mukhalafah di sini berarti tadinya dilarang, enggak boleh ya harta anak yatim, harta anak yatim jangan dicampur adukan dengan harta wali gitu. Tapi ternyata itu membuat masyaqqah. Ya. Karena memang kalau kita berumah tangga ya misalnya, kita juga menanggung anak yatim misalnya atau anak sendirilah. Itu kalau ada dualisme dalam pengelolaan harta itu agak sulit. Ya. Maka udahlah gabungin aja. Tetapi tetap. Fa ikhwanukum. Mereka ini saudara kalian. Di sini ikhwanukum. Ya, saudara kalian. Baik saudara kerabat dengan family. Atau saudara dalam agama. Ikhwan hukum di sini dua-duanya maknanya. Bisa dua-duanya tergantung. Tergantung. Ya, tergantung dari konteks. Kalau misalnya yang terjadi adalah walinya ini adalah family-nya, maka ikhwan di sini adalah saudara kerabat. Tapi kan enggak semua wali itu adalah keluarganya anak yatim. Terkadang anak yatim itu memang sudah tidak punya kerabat, bisa. Nanti ada yatim jenis yang bukan yatim hakiki, nanti ada. Seperti anak hilang dan seterusnya. Kemudian ada juga ya dia diwasiatkan oleh bapaknya anak yatim ini untuk mendidik, menggembleng dan mengatur hartanya misalnya. Walaupun dia ini tetangga, bukan kerabat, bukan family. Maka karena ini wasiat dari bapak ya almarhum kan, maka tetangga ini mengamalkan wasiat itu dan mengatur harta dan juga menjaga jiwanya anak yatim ini. Nah, pada hakikatnya secara nasab tidak ada persaudaraan. Tetapi kemudian disebut oleh Allah Ta'ala tetap ikhwan. Ikhwan fiddin gitu. Yang harus tetap dijaga. Jadi meskipun diperbolehkan kemudian oleh syariat untuk mencampurkan harta anak yatim dengan harta walinya, tetapi tetap jangan sampai hak saudara itu terabaikan. Ya, tetap tidak boleh dzalim. Ya, tetap tidak boleh aklu amwalil yatama bil batil. Itu memakan harta anak yatim dengan batil, tetap tidak boleh. Pencampuran di sini disebabkan apa? Disebabkan sulitnya kalau dipisahkan. Maka sudahlah, dimaafkan yang tercampur. Gitu. Ya. Tapi bukan berarti dengan pencampuran itu semuanya kita ambil. Nah itu ada aturannya lagi. Gitu. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah ada di kertas ini. Misalnya di page ketiga, itu insya Allah mempermudah. Ya. Pakai bahasa Indonesia, karena Anda yakin sebagian dari antum kesulitan kalau Anda pakai bahasa Arab, pertanyaannya ntar repot. Ya. Terjemahin dulu gitu kan. Terus anda jawab, antum nyatat lagi gitu. Jadi udah pakai bahasa Indonesia aja. Jadi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kalian mencampur adukkan harta kalian dengan harta mereka, ajatin menjadi sama, maka ketahuilah mereka tetap saudara kalian, baik saudara kandung, baik saudara keluarga, kerabat, maupun saudara dalam beragama. Bagaimana kalau misalnya anak yatim ini adalah anaknya orang kafir atau masih kafir? Maka tetap disebut ikhwan enggak? Tidak, bukan ikhwan, tetapi tetap itu sah. Ya. Jadi menjadi kafir anak yatim yang kafir itu sah. Tetapi tidak sebaliknya. Ya. Anak yatim muslim atau muslimah terus walinya itu adalah orang kafir sekalipun baik. Ya, walaupun menyumbang dana buat pesantren misalnya. Itu tetap tidak boleh. Karena otomatis dia menjadi wali, bukan? Wali. Dan walinya, wali kafir tidak sah dalam Islam. Ya. Jadi harus dilawan dan harus diputus hubungan. Tafadhol, silahkan kalau orang kafir itu mau sumbang silahkan, cuman tidak disahkan sebagai wali. Ya. Dan amalan tersebut tidak ada manfaatnya di akhirat kecuali kalau dia masuk Islam. Gitu ya. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Ya, jadi kalau misalnya anak yatim yang kita asuh ini itu kafir, pada hakikatnya bukanlah ikhwan, baik kerabat maupun secara keagamaan din. Ya. Tapi ya karena memang mungkin amanat, ya udah, siapa tahu bisa masuk Islam nantinya. Lagi pula dia kan belum balik gitu loh. Bisa dicuci otaknya untuk bersih ya. Supaya bersih, bukan supaya kotor. Baik, kemudian wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang mufsid dan siapa yang muslih. Ya. Mufsid itu berarti apa? Yang berbuat, yang memberikan kerusakan. Kalau muslih sebaliknya. Nah, ini sesuai di kalau misalnya ini pahami baik-baik. Ini dalam ilmu tafsir antum lihat. Kalimat wallahu ya'lamul mufsida minal muslih ini adalah kaidah penting besar, indah ya. Ya, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ketika dia diintegrasikan dengan konteks ayat, maka dia berbicara tentang konteks ayat. Yaitu mufsid yang dimaksud adalah wali yang atau wasi atau wali yang berbuat zalim dalam mengelola harta anak yatim atau mentarbiyah anak yatim. Nah, itu mufsid. Kalau muslih dalam sesuai konteks ayat ini, maka dia adalah wali atau wasi yang menunaikan hak dan amanah anak terhadap anak yatim itu. Itu jika kalimat wallahu ya'lamul mufsida minal muslih disesuaikan dengan konteks ayat. Paham? Paham tu mamlah semuanya. Fakhrul Razi, paham? Paham tak? Belakangnya Syekh siapa? Giri kan? Abdi, tambahku Abdi. Paham? Kurang paham. Anda ulangi? Mau diulangi atau terus saja? Ulangi. Kalimat ini kita sampai di kalimat wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa-siapa yang mufsid dan siapa-siapa yang muslih. Apa itu mufsid? Berbuat kerusakan. Apa itu muslih? Mengadakan perbaikan. Antum perhatikan kalimat wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Ini kan umum ya. Mufsid di sini enggak ditentukan mufsid untuk harta anak yatim, enggak ditentukan. Ya kan? Enggak disebutkan. Jadi al-mufsid di sini alif lam jinsiyah, segala bisa disebut alif lam jinsiyah atau ahdiyah. Ya. Muslih orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat pembaikan. Coba di sini lihat, umum sekali. Nah, dalam menghadapi kalimat ini atau mengamati dan memahami ya kalimat ini, kita bisa ya, atau kita memiliki dua pandangan, yaitu pandangan menuruti atau mengintegrasikan dengan konteks ayat, pakem di ayat, konteksnya, atau pandangan yang kedua, yaitu melihat kepada kalimat itu sendiri tanpa mengintegrasikan dengan konteks ayat. Sepertinya audionya berseliweran gitu suaranya. Ya, anak kecilkan. Ana ulangi tadi. Jadi dalam menghadapi, dalam memahami ayat Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, ada bagusan? Alhamdulillah. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, itu ada dua pandangan, tinjauan. Yaitu ditinjau dari segi konteks ayat langsung, ya, di konteks ayatnya, maka berkaitan dengan apa? Harta anak yatim. Atau bimbingan anak yatim lah gitu ya. Atau dari segi, atau dari pandangan keumuman ayat ini, begitu umumnya kalimat Wallahu ya'lamu mufsida minal muslih. Yang pertama tadi apa? Disesuaikan dengan konteks ayat. Berarti maknanya Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan terhadap anak yatim atau hartanya. Kan? Dan Allah Ta'ala juga tahu siapa yang mengadakan islah, perbaikan. Kan islahul lahum khair. Berbuat islah, mengadakan perbaikan kepada harta anak yatim atau tarbiyah terhadapnya, terhadap jiwaannya. Itu yang pertama. Ya. Fahim tak, Mas Abdi? Sudah mulai paham? Mulai paham? Ada yang belum paham sampai step ini? Fahim tak? Alhamdulillah. Pak Abu lagi. Baik, yang kedua, yaitu meninjau dari pada keumuman zahir lafal ayat ini, tanpa menimbang konteksnya. Ya. Yaitu Allah Ta'ala tahu siapa yang berbuat kerusakan, apapun kerusakan itu. Dan Allah Maha tahu siapa yang mengadakan perbaikan. Tapi apakah kedua-duanya, atau salah, apakah ada dalam tafsiran ini yang salah? Tidak ada. Jadi antum bisa memakai potongan ayat ini untuk konteks berkaitan dengan harta anak yatim atau pendidikannya, boleh. Ya. Misalnya kalau ada seorang wali, ya, dia ternyata kemaruk, harta anak yatim itu dikeruk, ya, dan disalahgunakan oleh dia. Boleh nggak kita tahzir dengan kalimat, mungkin saya nggak tahu berapa nominal yang antum keruk dan berapa keuntungan untuk perut antum dan pakaian antum dan istri antum dan seterusnya. Tetapi Wallahu ya'lamul mufsid wal muslih. Sahih enggak ada dalil dalam dalilannya? Sahih. Ya, sahih. Ya. Taib itu kalau meninjau Wallahu ya'lamul mufsid wal muslih, itu ke konteks ayat ini. Kemudian kalau misalnya misalnya kita menemukan banyak dai di Jakarta, ya, dai, ustadz, pemateri, penceramah, khatib dan seterusnya. Nah, sebagian khatib atau dai itu menebarkan syubhat ke kaum muslimin tentang pokoknya banyaklah syubhat tentang kebid'ahan dan seterusnya. Nah, antum misalnya sebagai orang awam, gak bisa antum ngapain? Mengcounter mereka. Mau mendebat malah yang kena antum gitu kan? Lah bingung nih. Maka antum pun berkata, saya memang gak bisa dan gak tahu gimana ilmu mendebat mereka, mengcounter dan membantah mereka. Tapi Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan. Sah enggak ini kalimat? Sah. Tapi potongan ayat ini tidak disesuaikan dengan konteks pada hakikatnya ayat, melainkan dia melihat ke hukuman lafal aja. Oke. Gitu ya. Kemudian, walau syaa'allahu la'anatakum. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Agak salah ngeditnya. Jika Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Ini juga kalimat kaidah sebenarnya. Bisa diintegrasikan dengan konteks, bisa antum ambil keumumannya. Iya. Ya. So, misalnya ada orang sedang foya-foya. dia bukan yatim dan enggak sedang mengelola harta anak yatim dan tidak enggak ada hubungannya sama keyatiman lah. Ya. Nah, antum lihat, ya akhi antum foya-foya sekarang, walau syaallahu la'anatakum. Bisa saja Allah mengendaki, ya niscaya dia tidak bisa mendapat datangan kesulitan buat antum sebenarnya. Bisa aja. Cuman Allah lapangkan antum. Nah, ini sah atau tidak? Sah. Enggak masalah karena ini kalimat walau syaallahu la'anatakum enggak dikaitkan dengan atang yatim pun tetap sahih ini maknanya. Ya. Kemudian innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ini pun juga kaidah. Yang bisa antum integrasikan dengan permasalahan anak yatim, bisa juga antum ambil keumumannya untuk segala konteks yang sesuai dengan kalimat ini. Ya, innallaha azizun hakim kalau misalnya diintegrasikan dengan konteks. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa yang tiada yang mampu mengalahkannya. Ya, yaitu misalnya berkaitan dengan hukum ini, hukum Allah Subhanahu wa taala tetap tidak akan ada yang mengalahkan maslahatnya, kebaikannya. Ya. Dan pun jika ada orang yang melanggarnya, Allah itu aziz, maha perkasa. Enggak bakal orang itu bisa menggugat dan mengalahkan hujjahnya Allah Ta'ala. Di akhirat nanti. Dan dunia dan akhirat. Hakim maha bijaksana. Bahwasanya segala peraturan ini, itu kebijakan dari Allah yang mana tidak ada kebijakan yang setara dengan itu. Itu peraturan tentang anak yatim. Harta anak yatim. Itu kalau dimasukkan ke konteks ini. Tapi ini kan bisa umum. Innallaha azizun hakim, misalnya sekarang perlawanan orang-orang Suriah, yang semoga Allah rahmati mereka dan kuatkan mereka dan juga Allah bantu kaum muslimin seluruhnya di Burma, di Afrika dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala azizun hakim. Ya, ketika antum melihat kabar-kabar Suriah, apalagi fotonya yang semoga tidak begitu banyak tersebar ya, karena kasihan. Dan juga sangat mengganggu juga sebenarnya. Ketika melihat kabar tentang orang-orang Suriah ini, kita bilang innallaha azizun hakim. Pas atau tidak sebenarnya? Pas aja. Kalau kita mau menelusuri, maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa. Ya, apa yang orang-orang kafir lakukan kepada kaum muslimin, itu tentu tidak akan mengurangi keperkasaan Allah Ta'ala dalam mengalahkan mereka suatu saat. Ya? Dan tidak mengurangi sedikit pun azab Allah Ta'ala. Ya, karena mereka hebat gitu, enggak. Azab Allah Ta'ala jauh lebih hebat. Ya. Dan juga hakim, maha bijaksana. Loh, gimana apa bijaksananya? Oh, bijaksana ini, pasti ada kebijaksanaan. Ya. Cepatnya kematian orang-orang mujahidin, kalau memang mereka mencari ridha Allah, itu malah lebih menguntungkan dibandingkan berlarut-larut di dunia yang jelek ini, gitu kan. Dan itu bijak bagi Allah Subhanahu, bijak karena Allah Ta'ala yang tentukan. Kebijakan tanah Suriah seperti itu sekarang, itu kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sekali-kali kita mempertanyakan kenapa ya Allah mereka begini. Ya. Karena pun kerusakan yang terjadi di muka bumi kalau kita mau introspeksi diri, karena manusianya juga. Ya. Dan jangan sampai apa yang terjadi di Suriah terjadi pada kaum muslimin di negeri ini. Ya. Meninggalkan sabar dan kemudian lebih terpantik emosinya turun ke jalan dan menentang pemerintahan. Walau hatta pemerintahan kafir ketika pemerintahan tersebut secara kekuatan dan persenjataan lebih besar dari rakyat, maka tidak boleh memancing rakyat untuk menentang di sini dalam artian memberontak. Karena apa? Karena darah masalahnya, darah kaum muslimin nanti ujung-ujungnya. Jadi bedakan antara yang memang sayang kepada umat karena meninjau jauh dan meninjau sejarah dengan yang sayang pada umat tapi sebatas emosi dulu. Ya. Karena kalau sebatas emosi mungkin okay, semangat, tetapi nanti lihat kok akibatnya udah terjadi dan semoga gak terjadi, itu baru nanti kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang tinjauannya jauh, siapa yang tinjauannya dekat. Ya gitu ya. Tapi innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa, lagi maha bijaksana. Boleh anda baca di tafsir Al-Aisar di sini. Inilah yang dikandung ayat 219 ya, wa yas'alunaka 'anil yatama. Ya. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Syuf di sini, lihat. Dengan tambahan zulma, secara zalim. Nanti ada apa hukum memakan anak harta anak yatim? Nah, itu ada nanti pertanyaan nomor berapa ya? 20 kalau enggak salah. 19. Ya. Kita lihat nanti. Tetapi kalau memakan harta anak yatim dengan kezaliman, secara zalim, maka ini haram jelas. Innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya mereka memakan menelan api sepenuh perutnya. Ya naudzubillah. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala itu neraka. Syukur ya, masalah harta ini ya, itu berarti ancamannya neraka ya. Yang kalau misalnya tanpa hak adalah harta. Islam mengajarkan kita untuk tidak maruk kepada dunia. Tapi kok untuk urusan harta aja kok Islam sampai segininya gitu. Ya itulah Islam indahnya. Kita dilarang untuk maruk ke dunia dan sangat diatur agar kita tidak sampai maruk ke dunia gitu loh. Orang kalau udah tamak kan itu mau riba kayak mau apa kayak udah ambil tebas semuanya gitu. Saat itu ya, ini orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, merasa takut dengan ancaman yang keras ini. Sahabat Nabi, waktu itu para sahabat Nabi ya, mereka pun mulai membedakan anak yatim yang hidup di rumahnya ya. Bukan harta saja loh, sampai makanan, minuman ya, dibedakan, dipisah. Makanya dipisah, udah kamu makannya bagian ini. Itu kehati-hatian para sahabat tuh ketika itu. Takut tercampur antara harta mereka, harta anak yatim dengan harta mereka. Ya. Nah, sehingga dengan itu mereka sangat sangat susah dan kerepotan. Kalau harus begitu terus ya. Lalu mereka menanyakan solusi dari masalah yang pelik tersebut. Maka turunlah ayat ini dan menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah mengurus dengan baik harta anak-anak yatim itu dan bukan memisahkan atau mencampur adukannya. Maksudnya di sini adalah yang dimaksudkan ayat tadi itu adalah kezaliman. Adapun kalau masih dengan kehati-hatian, walaupun dicampur aduk ya dengan kadarnya dan tidak sampai kezaliman, maka tidak masalah insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul islahul lahum," katakanlah berbuat baiklah kepada mereka. Namun bergaul dengan mereka itu lebih baik daripada tidak mengurus atau memperhatikannya. Untuk mencegah ketidakberesan dalam bergaul dengan mereka, maka Allah Ta'ala berfirman, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Ini terjemahannya gimana ya? Agak bingung sebenarnya. Maka seorang saudara akan bekerja sama dengan saudaranya dalam urusan hartanya. Yaitu begini, ketika antum sama saudara, ya. Antum misalnya berniaga bareng-bareng dengan saudara. Yang namanya sesama saudara itu kan enak-enakan ya. Itu ya gampanglah ya, buat aja lah. Jadi enggak ada perasaan tuh misalnya harta kita tercampur dengan harta anak yatim, kemudian ya keambil dia buat makan dia gitu, enggak. Dan juga sebaliknya juga, benar ini anak yatim enggak bakal anak yatim masih 6 tahun, Pak. Itu duit saya gitu, enggak mungkin kayak gitu kan. Nah, jadi enak-enak gitu lah, enak. Dan juga walaupun enak-enak kayak gitu, tetap tidak boleh berlaku zalim dan menyakiti. Ya. Maka seorang saudara akan bekerja sama dengan saudaranya dalam urusan hartanya. Dan Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwa dia mengetahui siapa yang berbuat kerusakan pada harta anak yatim dan siapa yang berbuat perbaikan. Agar mereka selalu bersikap waspada, berarti di setiap detail dari yang digunakan untuk makan, minum, pakaian dan seterusnya, dan untuk sekolah mungkin, itu semua detailnya itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini orang memang mau melakukan perbaikan atau dia malah mau merusak hartanya anak yatim gitu. Dan nanti insyaallah akan ada pembahasan masalah-masalah muamalah berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim. Yang perlu Anda tahu, ya Anda juga perlu tahu. Dan di dalamnya akan ada insyaallah istilah-istilah beberapa masalah. Seperti apa contohnya? Iwad, ya, apa artinya? Kemudian mudharabah, bagaimana bentuknya, ya? Boleh enggak kita bermudharabah dengan harta anak yatim atau dengan rohan? Apa rohan itu? Gadai, bolehkah kita menggadaikan harta anak yatim, ya? Itu ada kasus-kasus tersendiri. Ya. Ada di sini antum yang mengelola anak yatim? Mengelola hartanya dan mentarbiah anak yatim? Atau antum anak yatim? Hah? Alhamdulillah. Ya, al-muhim yang penting tafaqquh dulu lah. Sebelum ini yang penting ini jadikan ini gerbang. Walaupun ini tentu kajian ini belum cukup dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan anak juga ya. Tetapi hal semacam ini, ikhwan sekalian, bukan tema yang menarik. Kalau misalnya dipandang dari keumuman masyarakat. Tetapi ini tema surga neraka sebenarnya. Salah-salah neraka gitu loh. Kepleset sedikit neraka gitu. Kalau salah dalam memanage dan semuanya dalam memanage harta anak yatim ini. Ya. Ya, laku di hal yang penting kan kita mencari ilmu. Dan ilmu itu enggak harus dengan menarik atau enggak. Ketika kita disebut itu ilmu, kita sudah tertarik, maka itu sudah alhamdulillah. Ya, karena ketertarikan kita akan ilmu itu karena ini agama Allah. Bukan karena macam-macamnya gitu. Ya. Fiqih harta anak yatim ini sebagaimana fikih tentang masjid, ya, sebagaimana fikih tentang sholat, sebagaimana fikih muamalah, semua itu penting. Cuman tentu fikih tentang masjid lebih diprioritaskan karena apa? Itu kesehatan kita, gitu kan? Lebih diprioritaskan lagi kepada DKM masjid, gitu kan? Sekarang kalau kita lihat fenomenanya, DKM-DKM masjid banyak yang tidak ngerti tentang fikih masjid, fikih sholat berjamaah. Ya, contoh aja misalnya, antum tadi subuh kunut atau tidak? Bukan antum yang maksud imam, antum ada yang imam? Atau imam sendiri dan makmumnya antum juga sholat sendiri di rumah? Ala kulli hal, ada banyak yang tidak kunut ya kan? Kunut semua bahkan, yang kunut nazilah adalah yang tidak biasa kunut. Yang kunut biasa tetap konsisten kunut biasa. Mau saudara dibantai mau enggak tetap konsisten. Coba di sini lihat, mana orang yang faqih, mana yang tidak. Padahal yang kunut konsisten ini katanya mereka belajar fikih Syafi'i. Katanya atau didikan kiai gitu kan. Tapi mana buktinya ketika ada kunut nazilah? Kemana ilmu pengetahuannya? Inilah makanya program dahulu kala di Rosat Islamiyah di pesantren-pesantren atau pengajian-pengajian itu rata-rata cuma ngaji kitab, yang penting ngaji. Paham? Yang penting ngaji kitab, sorogan. Yang penting datang, baca, ngerti enggak ngerti, boh terserah saat arepmu. Keluar jadi ustaz pecian. Ya beneran. Kita melihat banyak khatib ya dari kalangan yang kita tahu itu isinya tidak ada. Ruhnya tidak ada, enggak dapat ruhnya. Kita berusaha untuk husnudzon, enggak bisa nih orang ini enggak ada artinya. Maksudnya maksudnya khutbahnya ini kayaknya khutbah hafalan ya. Ya, dan tiruan dari masa lalunya gitu ya, dari kiai-kiai di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plok kayak gitu. Plok kayak gitu dari awal sampai akhir niru ulama atau kiai sebelumnya. Dan mungkin kalimatnya enggak jauh beda. Dan mungkin temanya dari pekan ke pekan di beberapa masjid kayak gitu terus. Ya. Saudara-saudara sekalian, mari sekalian kita tingkatkan kita bersyukur atas nikmat iman, Islam dan kesehatan. Itu dari dulu Tuhan, dari kecil Tuhan hafal. Selalu gitu formatnya. Ya. Nah. Tapi pada jadi imam dan kurang ngerti dengan sholat tumak nina, apa enggak apa. Pakainya tradisi semata. Kemudian DKM-nya juga bermusibah gitu. Ya. Yang dimengerti adalah gimana caranya mendapatkan sumbangan untuk membangun masjid di jalan. Itu pada malu-maluin. Kalau ada tinjauan fikih, pada asalnya hal itu enggak bagus. Misalnya ini masjid mau dibangun karena alasannya banyak ya, nanti masjid dan seterusnya. Yang sebagian enggak gitu alasannya. Sebenarnya alasannya pengen bermegah-megah. Nah, kebetulan di pinggir jalan yang banyak mobil dan motor. Kemudian mereka jadi tukang pancing semua pakai menjaring. Ini mau ngejek enggak ngejek, tapi inilah kenyataannya kita. Kenapa kok enggak ada kiai di sana yang memberikan tarbiyah agar kaum muslimin punya izzah? Punya, ini kan masalahnya gini, yang lewat itu kan enggak cuma muslim. Ya, setan pun banyak lewat gitu kan, kafir gitu kan. Mereka tuh lihat tuh muslim bahlu-bahlu, menian kita. Punya minimarket ribuan di beberapa ini kan, punya ini punya itu. Cuk, ya. Kalah jauh dari situ. Malu kita. Ya, kemudian juga ada yang pakai ini. Ya jazakumullah khaira. Ya ayo ayo disedekahkan, itu udah kayak apa? Ya Allah, malu-maluin. Entar ketika udah jadi itu bangunan dengan sumbangan dari orang-orang jalanan, ya maksudnya lewat jalanan. Mereka merestrik untuk golongan mereka sendiri, tradisi mereka aja. Anda mau bikin pengajian sana enggak boleh. Antum lebih-lebih atau gimana? Enggak boleh. Pokoknya harus dari mereka. Dan kebidahan yang disuburkan. Enggak ada tafaqquh fid din di sini, enggak ada ketakwaan malah. Ya. Kemudian sebagian dari mereka juga nilep apa namanya kotak amal. Iya, dari DKM itu. Kan punya kuncinya. Ada kayak gitu. Belum lagi yang merasa ahli waris dari pemilik tanah, padahal itu telah diwakafkan oleh sahib tanah, ya, sahibul ard, itu mantan sahibul ard, udah wakaf lillahi ta'ala, tapi kemudian dia klaim ini saya kan anaknya. Bahkan ada yang bilang ini saya kan mantunya. Apa hubungannya mantunya? Ya istrinya, istrinya tuh anaknya itu, tapi antum mantu, ngapain antum ngakuin antum ahli warisnya? Gak ada ahli waris dari kalang mantu, ya. Nah, coba di situ, nggak ada fikihnya, akhirnya takwanya hilang. Dan memang kalaupun orang belajar fikih tanpa takwa, nggak diamalkan tuh fikih. Apalagi yang nggak takwa kemudian nggak belajar fikih. Wah, ini parah-parah ini. Dimanfaatkan agama ini untuk kepentingan dan seterusnya. Ya. Nah, fikih harta anak yatim ini juga perlu diketahui oleh lembaga-lembaga, asatidahnya, awamnya dari lembaga itu. Satpamnya bahkan harus tahu. Asli kan gitu. Cuman kan qadarullah wa masyafa'ala, gitu kan? Banyak orang sekarang nyari kerjaan yang bukan bidangnya. Ya, ini lembaga zakat nih, dah ikutan lah. Enggak ngerti apa-apa tentang itu. Ya, ditrainin dulu ya 2 minggu training, dia enggak ikutan. Tapi pengen kerja cepat dapat duit dah gitu. So, ya ini masalah banyak nih. Ya. Makanya fikih harus tahu, terutama fikih masjid, fikih sholat, baik sholat keumuman atau sholat berjamaah atau sholat sunahnya atau gimana. Ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Tapi kemudian walau syaa Allah la'anatakum, dan jikalau Allah menghendaki niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Yakni membiarkan kalian pada kesulitan yang disebabkan oleh pemisahan harta kalian dari harta anak-anak yatim kalian. Jadi pada intinya hukum Allah Ta'ala berlaku sesuai dengan kehendak Allah. Tadinya kan mereka mengira, oh enggak boleh nih dipisah, makanan dipisah. Nih, buat kamu leh nasi khusus ya, beras merah, biar enggak cepat lapar. Ya, ini pakai duit kamu ini ya, ini pakai duit kami. Kan itu kalau lama-lama itu kan akan ada kesenjangan itu, lama-lama. Ya kok saya dibedain gitu kan. Nah, seandainya Allah ingin, bisa aja Allah tetap mempersulit kalian untuk dalam keadaan seperti itu. Tapi enggak, Allah Subhanahu wa taala Azizun Hakim. Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana atas keputusannya, yaitu dah silahkan dia campur aduk, nggak apa-apa. Dengan secara uruf ya, secara tradisional kita kalau campur aduk itu tidak menzalimi gitu. Kalau campur aduknya semua hartanya dimasukin ke kita, ya dimasukin ke akun kita, kita ada berapa tabungan, cuma 15 juta di akun bank ini misalnya. Ah, ini harta anak yatim. Ada harta anak yatim, gepokan warisan dia dapat, babehnya meninggal gitu kan. Misalnya dia dapat setengah dari seluruh harta warisnya, dapat 2 miliar. Ah, ya kan? Alhamdulillah. Ya, udah gitu diwasiatkan sama babehnya. Kamu kalau misalnya bapak meninggal, saya wasiatkan kepada Taufik Ilahi itu untuk jadi wasi kamu, yaitu yang mengelola harta kamu dan mendidik kamu. Wah, ya udah itu harus ditunaikan itu. Kecuali kalau para keluarganya melihat ini jahat nih Taufik Ilahi, maka boleh dibatalkan. Iya beneran boleh. Ya boleh. Baik, kemudian terjatuh ke Taufik, kemudian dimasukkan ke rekening yang tadinya cuma 15 juta. Itu pun wallah alam haram atau halal enggak tahu. Nah, kemudian dimasukin jadi 2 miliar 15 juta. Ya. Kalau emang terjadi gitu kabar kawin aneh ya. Biar kita bisa ya inilah. Enggak. Ya oke, jadi itu tadi innallaha azizun hakim. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini, kita lihat istihbabut tafakkuri, ini sebenarnya yang sebelumnya tapi enggak apa-apa kita ulang. Istihbabut tafakkuri fi amri dunya wal akhirah. Dianjurkan untuk berpikir, memikirkan perkara dunia dan juga akhirat secara proporsional, yaitu sesuai dengan haknya masing-masing. Tapi tentu mizannya adalah akhirat mizannya. Jangan dunia. Dengan li'i'ta'il ula biqadri fana'iha wal akhirati bihasabi baqa'iha. Li'i'ta'il ula biqadri fana'iha wal akhirati bihasabi baqa'iha. Akhwat cukup kertasnya ya, Akhwat? Kurang, itu kasihin. Tolong kasihin. Ada berapa itu sisanya? Kasihlah. Kalau masih kurang pakai kertas saya nih. Hah? Masih kurang? Ya udahlah. Ambillah nih. Udah pakai punya saya aja, enggak ada apa-apa ini. Terus saya baca apa nih? Antum baca. Enggak apa-apa, terjemahannya aja enggak apa-apa. Atau saya pakai handphone aja ya. Yang tadi li'i'ta'i al-ula bihaqqi fana'iha, gimana enggak hafal tadi? Yang pertama yaitu apa pertama? Dunia. Kita meninjau dan memikirkan dunia dengan kadar fana'nya. Maksudnya jangan dijadikan patokan seolah-olah dunia itu selamanya. Ya. Ada sebuah kalimat yang disandarkan sebagai hadis, yaitu hiduplah engkau seolah-olah engkau hidup selamanya. Pernah dengar kayak gitu? Hah? Bekerjalah seolah-olah kau hidup selamanya. Itu hadis maudhu. Ya, diriwayatkan oleh Raihan dalam album Demi Masa. enggak, itu udah lama dari dulu ya. Ada itu hadis maudhu. Antum butuh mikir dulu antum buat mencerna itu ya. Ya itu hadis maudhu, itu enggak ada dari sanad kering mana Nabi, enggak benar. Tapi mungkin itu motivasi aja. Artinya apa? Anda nggak tahu artinya apa? Ada artinya nggak tuh? Nggak tahu Allah. Nggak usah dipikirin juga itu ya. Tapi pikirkan tentang dunia sesuai dengan kadar kefanaannya. Berarti dia bukanlah sesuatu yang menjadi tujuan akhir, karena dia akan berhenti dan akan menjadi batil. Kemudian ada pun yang ukhrawi wal akhirah bihasabi baqa'iha, yaitu ditinjau sesuai dengan kebakaannya, yaitu keabadiannya. Ya. Maka oleh karena itu kita harus pakai ini. Cuma karena habis baterainya. Coba. Kalau misalnya akhirat dengan karena ditinjau kebakaannya, yaitu keabadiannya. Maka karena dia abadi, kita mencari akhirat, ya. Kemudian yang berikutnya, jawazu khalti malil yatimi bima, di situ apa? Bima kafalahu, sama ya. Apa? Di sini bimal kurang lam, bimalika fidhi, itu ada yang salah kayaknya. Jawazu khalti malil yatimi bimalika fidhi, ya, idza kana arbaha lahu wa awfara, ya. Jawazu khalti malil yatimi bimali kafilihi idza kana arbaha lahu wa awfara. Apa artinya bolehnya menggabungkan harta anak yatim dengan harta pengasuhnya? Boleh. Jika penggabungan itu membawa maslahat kepadanya. Nah. Wa huwa ma'nal islahu, atau wa huwa ma'nal islahi fil ayat. Dan itu yang dimaksud dengan islah dalam ayat ini. Terakhir, hurmatu malil yatimi, haramnya harta anak yatim. Nah, loh, enggak boleh dimakan dong berarti. Nah, nanti lihat. Wa tahdhiri minal masasibihi wa khaltihi idza kana yusabbibu naqsan fihi aw ifsada. Enggak boleh. Ya. Wa tahdhiru minal masasibihi, dan tahdhir, ancaman bagi yang mengambil. Masas itu menyentuh. Mas. Ya, bukan mas antum, mas Hasan bukan, tapi mas. Masun, mas. Mim sin double. Tasdid. La yamussuhu ilal mutahharun. Mas itu mengambil, mengambil. Menyentuh. Ya. Ancaman daripada menyentuh harta anak yatim dan mencampurinya jika itu menyebabkan apa? Naqsan fihi, pengurangan. Pengurangannya merugikan pokoknya. Oh, ifsadan. Ada pengurangan yang kecil yang enggak ada kadarnya gitu, apa enggak seberapa, maka insyaallah dimaafkan. Tapi kalau misalnya pengurangan di sini merugikan anak yatim, maksudnya hartanya jauh drastis, dan itu pun pengurangannya di luar makan dan seterusnya, maka enggak boleh. Ya. Karena kan ini anak yatim makan terus gitu ya. Makan, tiap hari makan, dia kan manusia juga gitu. Ya. Nah, kemudian kita kasih suapin tiap hari sehari 10.000 misalnya porsi buat dia, misal. Hah? Itu makan apa itu? Anak yatim masih bayi, beli bubur bayi lah. 3.000 tiga kali bubur bayi terus ya. Ntar kalau udah gede cepat lumernya itu anak. Nah, au ifsa, atau malah menghancurkan tuh harta, ya. Nanti ada bentuk-bentuk yang bisa berpotensi menghancurkan harta anak yatim. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Coba mana download dulu dah kalau gitu ya. Ana yang upload, ana yang download. Ya. Ntar dulu ya. Si. Pertanyaan-pertanyaannya ada di situ soalnya. Definisi yatim ya. Atau enggak usah download. Enggak usah deh. Coba kita menuju ke soal-soal. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dengan kertas. Ada insyaallah 10 DVD kajian terbaru para asatidzah bagi nanti yang bertanya. Ada 10 pemenang. Insyaallah. Apa yang bernama? Apa itu yatim? Ngapain antum? Jangan. Hah? Enggak nanggung. Udah antum aja pakai aja. Enggak, buat antum aja. Antum bacain aja ya. Enggak apa-apa. Pegang lagi Mas, Mas Arif. Apa itu yatim? Itu kan? Definisi yatim. Nah, pertama kita perlu mengetahui makna yutim. Jadi yatim itu kan dia seperti fa'il gitu kan, isim fa'il. Nah, asalnya adalah yutim. Apa itu yutim? Yutmun itu artinya infirad. Infirad artinya menyendiri. Ya, menyendiri. Langka, menyendiri. Itu infirad, yutim, menyendiri. Ketika ada sesuatu yang menyendiri, maka ia ibarat sesuatu yang yatim. Tuh. Ya. Orang-orang Arab itu dulunya, apakah mereka mempunyai istilah yatim atau baru ada ketika di syariat Islam aja? Apa jawabannya? Gimana menurut antum waktu dulu? Antum tahu nggak? Tahu nggak? Sudah ada, ya udah, sudah ada, udah ada. Dulu yatim, lafal yatim sudah ada, sudah masyhur dan sudah ada definisinya bagi orang-orang Arab. Jadi orang Arab itu mengatakan yatim itu adalah yang mati bapaknya. Ya. Yatim itu yang mati bapaknya. Bukan ibunya. Ah, mungkin kalau di kita tuh piatu ya. Ya bukan. Oh, ibunya piatu. Nah, yatim yang mati bapaknya. Kalau misalnya ibunya mati, dia piatu. Ya. Butuh ibu lagi bapaknya itu, kan? Nah, kalau misalnya matinya bapak ibu, nah, yatim piatu. Ya. Juga binatang juga bisa disebut yatim. Jika emaknya hilang atau dicolong atau mati, pokoknya dia enggak beremak. Nah, ini yatim dia. Enggak peduli bapaknya mau kemana, enggak peduli ya. Karena bukan bapaknya yang nyusuin. Dan bapaknya enggak bakal mau nyari nafkah. Ya kan? Lihat kucing-kucing itu, mati induknya, ibunya mati, udah yatim dia. Ya. Tapi itu enggak masuk ke ayat ini, enggak yas'alunaka 'anil yatama. Enggak masuk karena enggak main kucing-kucingan waktu itu yatimnya. Nah, kalau misalnya binatang dalam bahasa Arab atau istilah Arab, binatang baik dia liar maupun ternak atau gimana, ketika induknya itu hilang atau binatang kecil ini dijual, induknya dipisah, maka ini menjadi, cempeknya menjadi yatim. Tahu cempek? Nah, orang-orang Jawa yang ngerti. Nah, itu yatim. Gimana kalau misalnya ternyata dia tinggal sama bapaknya aja, binatang ini? Yatim atau bukan? Yatim. Ibunya dipisahkan. Yatim. Ya, gitu ya. Beda dengan manusia. Kenapa? Karena di sini sisi keyatiman manusia itu ditinjau karena masalah nafkah. Karena perempuan ini asalnya enggak wajib untuk mencari nafkah. Bahkan bisa jadi haram mencari nafkah kalau menimbulkan fitnah. Iya. Maksa itu istrinya. Pak, pokoknya saya mau cari nafkah. Suami udah sayang, kamu udah di rumah aja, biar saya kuat kok nyari nafkah. Bahkan untuk lebih dari satu orang bisa, gitu kan? Misalnya, antum kenapa ketawa? Kan ada anak, dua istri anak, ya kan? Saya bisa kok. Udah kamu di rumah aja. Oh, ngotot, gak mau. Udah, jangan. Kamu tuh terlalu cantik. Itu udah ngerayu tuh. Terlalu cantik itu keluar nanti. Banyak, aduh, orang memuji kamu. Nanti saya cemburu gitu. Udah digombalin kayak gitu, tetap gak mau. Gak, biarin cantik. Sampai nyari nafkah. Ya. Kalau suami itu, biasanya perempuan kalau digombalin tuh, lumer itu. Ini gak tetap. Kenapa? Karena tahu diri bohong nih orang. Gak cantik saya, gitu kan. Bohong suami saya. Nah, kalau misalnya, ya itu poin tadi ya, kita langsung ke masalah syariat ya. Yatim secara syar'i yaitu adalah man faqada abahu wa huwa dunal bulugh, itu yang kehilangan bapaknya dalam keadaan belum balig. Dah gitu aja. Yang kehilangan bapaknya dan dia dalam keadaan belum balik. Ini istilahnya pakai kehilangan bapak. Karena makna kehilangan bapak itu lebih global daripada kematian bapak. Ya kan? Nah, kalau misalnya nih, ya. Ada seorang perempuan punya anak kecil 2 tahun, ya. Kemudian suaminya mentalak dia. Baik talak 1 maupun talak 3 lah. Talak di talak 3, otomatis kan udah enggak bisa lagi nikah, kecuali nikah sama yang lain lagi. Di talak 3, otomatis kan anaknya tak berbapak ketika itu. Udah enggak wajib lagi dinafkahi, enggak dinafkahi. Maka anak ini menjadi yatim. Nah, yatim secara hukmi, bukan secara hakiki. Nanti ada pembagiannya insyaallah. Nah, ini juga yatim secara hukum. Ya, dan dianjurkan untuk ditalangin sama orang yang punya dana lah gitu ya. Atau seterusnya. Itu kan kehilangan bapak. Ya, bapaknya kemana gitu kan udah enggak jadi bapaknya lagi statusnya. Nah, ini juga yatim. Ada juga yang misalnya kehilangan bapaknya ikutan perang, ya. Enggak balik-balik. Ya, atau bapaknya kerja jauh di Kalimantan. Enggak balik-balik 2 tahun. Saya minta, bapakmu siapa namanya? Bapak saya namanya namanya. Kenapa? Soalnya kalau ibu saya ngomongin bapak selalu gitu. Ya. Nah, ini kan enggak tahu bapaknya nih. Ini yatim juga ini, kenapa? Bapaknya enggak ketahuan kabarnya. Entah di mana dia. Ya, enggak pernah ada kabarnya. Enggak bertanggung jawab gitu. Tapi juga ada kalimat tadi ketika dia belum balik. Berarti kalau misalnya bapaknya wafat, ya, anak ini sudah berusia 40 tahun, ya. Enggak ada anaknya terus mewek gitu. Saya jadi yatim sekarang, apa? Antum tuh udah jenggot kayak gitu, yatim, gitu kan? Jadi kata Nabi SAW, la yutsma ba'da ihtilam. Tidak ada keyatiman setelah mimpi. Ya, enggak boleh dibilang saya yatim ya, Farozia. Antum udah gede. Tuh jenggotnya udah numbuh lumayan, badan udah gede, ya. Maka enggak bisa bapak wafat sedih sih sedih, fadol silakan sedih, nangis enggak apa-apa asal jangan berlebihan. Tapi kalau misalnya kemudian mengklaim, ya ikhwan, sekarang yatim tolong asuh anak. Masya Allah antum diasuh. Orang kayak antum diasuh, masya Allah. Gak mau orang-orang ngasuh. Nah, kayak yang yatim yang belum balik, masih bayi balita, ya. Atau memang 10 tahun, ya, walaupun bentar lagi balik tapi masih belum balik. Ini yatim, ini yang kita tolong gitu loh. Ya kan? Gitu kan? Oke. Kalau misalnya dia mati ibunya atau kehilangan ibunya, maka kata Asy-Syirbini dalam kitab Mimmughunil Muhta atau Al-Iqna' fiqh Syafi'i, dia disebut munqati'. Ya, jadi ada yatim, ada munqati'. Itu dalam fiqh Syafi'i, munqati'. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tadi udah jelas nih. Yatim itu apa? Yang kehilangan bapaknya pas dia belum balik. Antum mau nanya? Gimana? Oh iya, hilang. Jadi ketika dia udah balik, walaupun dia gak mimpi, jadi kebalikan itu seseorang tidak mesti melalui mimpi ya. Kadang orang gak mimpi-mimpi. Sekali mimpi buruk gitu kan. Nah, tiba-tiba tumbuh jenggot, udah balik gitu. Walaupun 12 tahun, 13 tahun tumbuh jenggot, balik gitu. Tumbuh bulu ketiak atau bulu kemaluan, udah balik gitu. Ketika udah balik itu, dia sudah bukan yatim lagi. Gitu ya. Dan ketika seseorang mau nanya ya antum ya, ntar dulu lah, ntar. Ini juga sebenarnya anda mau larang antum, jangan nanya sekarang, kita lagi fokus nih. Tapi gak apa-apa lah, ya udahlah, anda maafin lah, udah terlanjur kok. Mana sampai mana kita. Misalnya antum namanya siapa sih? Bastian. Vino Bastian antum, siapa? Bastian. Bastian, ya misalnya antum Bapak antum masih ada? Jangan antum deh, kasihan nanti. Yang misalnya seorang anak ya, dia umur 11 tahun. Bapak yang wafat, dia belum balik. Ya kan? Oke, dia di sini yatim bukan? Yatim. Dianjurkan kalau enggak ada wali, kalau enggak ada wasi ya untuk menjadi kafilnya. Ya. Walaupun ada juga enggak apa-apa orang menjadi kafilnya. Ada walinya, ada wasinya enggak apa-apa. Orang menjadi penanggungnya gitu kan. Nah, pas dia usia 13, di sana dia mulai mengenal lawan jenis ya. Akhirnya dia balik pas waktu itu. Maka dia statusnya bukan anak yatim lagi. Dia statusnya anak yang sudah balig, yang sudah membedakan yang mana benar yang mana yang salah, insyaallah sudah tercatat dosa dan pahala untuknya. Maka orang yang menyumbang buat dia bukan dengan tidak sama dengan kafirul yatim, bukan sebagai kafirul yatim. Tapi munfik. Bukan munafik, munfik, yaitu yang memberi nafkah. Pahalanya sama enggak? Beda. Gitu ya? Paham enggak antum? Nah, nanti aja Syekh Taufik atau pakai kertas sajalah. Ya, jangan ganggu anak. Ya, kemudian yang kedua pertanyaannya apa? Macam-macam anak yatim. Secara garis besar, anak yatim terbagi menjadi dua sebenarnya, yaitu yatim hakiki dan yatim hukmi. Yatim hakiki dan yatim hukmi. Yatim hakiki itu yaitu yatim secara hakikatnya dia. Sebagaimana tadi kita definisikan, yatim hakiki itu adalah yang kehilangan bapaknya dan dia belum balik. Itu yatim secara hakikat. Pada hakikatnya itu yatim tuh itu gitu loh. Tetapi kemudian ada macam kedua dari anak yatim. Ya, yaitu yatim hukmi. Yaitu yang secara hakikat dia tidak yatim, tetapi dia disamakan hukumnya dengan yatim hakiki gitu. Nah, ini yatim hukmi. Yatim tidak secara hakikat, namun hukumnya disamakan atau setarakan dengan anak-anak yatim hakiki. Ya. Antum definisikan pakai ungkapan antum sendirilah. Yatim hakiki, yatim hukmi ini yaitu non yatim hakiki tetapi hukumnya sepadan, setara dengan yatim hakiki. Jadi yatim hukmi ini keyatiman secara hukum saja, bukan secara hakikat sebenarnya. Paham atau enggak di sini? Paham kan, Yahi? Paham? Mafhum? Secara bahasa iya. Enggak, ini paham enggak tadi dua istilah tadi? Udah selesai. Enggak perlu penjelasan lagi? Ya, alhamdulillah. Almai paham? Pak Darmalis paham? Syekh Aditya paham? Hah? Sebentar ini habis ini tak kasih tahu sampean ini kemahaknya. Paham Pak Rudi? Mas Syekh Arif Rahman, Dimas paham? Khalid, Syekh Islam. Siapa namanya? Bastia. Paham? Mau nanya lagi? Nanti di kertas nanya ya, jangan di sini ya. Baik, kita akan membahas kemudian yatim hukmi ada beberapa macam. Nah, ini yang antum pengen nih. Ya. Baru antum pengen ngomong ya. Pertama di antaranya adalah auladul maqud. Itu bahasa Arabnya, nanti antum terjemahin. Auladul maqud yaitu anak-anak orang hilang. Bukan anak-anak yang hilang. Anak-anaknya orang hilang. Gitu. Terus yang hilang siapa? Antum apa orangnya? Atau siapa yang hilang nih berarti? Bapaknya yang hilang, bapaknya. Bapaknya yang hilang gitu kan. Nah, ini anak-anak ini masih eksis di kampungnya, di daerahnya. Tapi bapaknya ini yang enggak jelas. Ya. Nah, jadi tadi auladul mafqud, al-mafqud ini bukan sifat untuk anak-anak. Tapi al-mafqud ini adalah bapaknya itu, gitu loh. Auladul mafqud, anak-anaknya wong hilang gitu. Di gondol wewe gitu atau gimana gitu. Ada orang hilang kayak gitu, ada. Salah satu mbah saya, tapi mbah yang Betawi. Berarti bukan mbah namanya. Nenek-nenek lah. Pernah digondol gitu. Digondol itu apa? Dicopet sama diculik ya, sama jin lah gitu. Ke alamnya terus kita nyari enggak kelihatan ya. Disuruh main petak umpet gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah habis itu ada lagi ya, maksudnya alhamdulillah ya, selamat. Al-mafqud ini kalau definisinya man la tu'lam lahu hayatun wala mautun linqita'i khabarihi. Yaitu yang enggak ketahuan dia tuh udah masih urip, dia urip apa wis modir enggak tahu gitu loh. Masih hidup apa sudah mati enggak tahu karena putus kabarnya. Enggak ketahuan kabarnya. Ya. Enggak ketahuan kabarnya. Nah, ini namanya mafqud, orang hilang. Yang dimaksud orang hilang ini orang yang enggak ketahuan hilang kabarnya. Batasannya berapa lama? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Itu tergantung dari urufnya masing-masing lah. Kalau bagi kita udah terlampau lama ya, sampai 2 tahun enggak ketahuan, ini udah jelas nih. Enggak ketahuan ini. Mungkin aja masih hidup cuman enggak bertanggung jawab ya sama bini lain gitu misalnya, pergi. Nah, anaknya ini gimana nih? Yatim enggak? Yatim secara hukum syar'i maksudnya. Gitu. Ya. Ada saudara ya, tetangga gitu. Tetangga sebagai suka saudara juga sih. Nah, itu punya utang dahsyat utangnya dulu. Nyari modal buat dagang ya, bikin toko rumah gitu apa? Warung lah ya. Ketika itu merasa sukses, akhirnya agak songong gitu, agak sombong pakai motor. Lama-lama Allah Ta'ala bangkrutkan dia. Mungkin karena riba ya. Nyari dari rentenir atau apa gitu. Riba lah pokoknya. Kayaknya riba ya. Yakin riba. Sholat enggak ya. Dan kita semua ketika mau sholat Jumat, ini dia beserta kongkonya, beserta teman-temannya itu malah di rumahnya ngerokok, yang ngopi gitu kan. Kita Jumatan. Pulang juga kayak gitu masih. Nah, jadi nantang kayak sengaja. Dan itu terjadi setiap Jumatan tuh. Kayaknya pakai sesuatu itu. Penglaris atau apa dengan syarat itu kayaknya tuh. Kayaknya ya. Tapi yang penting jelas-jelas ini melanggar syariat gitu kan. Jelas ini pelanggaran besar ini. Nah, akhirnya Allah hukum. Bangkrut. Tutup warungnya terus utang bertubi-tubi. Dan sering sekali ada orang serem ke rumah dia. Nah, rumahnya lagi ditutup gitu. Orang serem ini bukan setan, ya mungkin setan manusia tapi ya. Oh, serem gitu pakai motor, serem nyariin mana ini kok ini. Kayak preman yang mau lagi hutang gitu kan. Sekarang udah sekitar 2 tahun enggak pernah kelihatan batang hidung lelaki itu. Ya. Yang kelihatan cuma istrinya dan anaknya. Tapi luar biasanya istrinya tetap pede, hidup gitu maksudnya. Hidup kayak orang biasa, kayak enggak punya masalah. Ya, utang bertumpuk, suami kabur, ini tetap eksis. Ya, di keluarga tetap, wah kalau ngakak kayak orang normal. Ya. Maksudnya kayak nggak ada masalah gitu di hidupnya. Kita aja kalah gitu. Ya, tapi gimana nih status anaknya? Apakah anak itu yatim atau bukan? Ya, tapi sebentar. Sebelum menghakiminya yatim atau enggak, kita cari lagi korinah lain. Ternyata kalau kita lihat secara psikologis enggak mungkin ada perempuan, ini perempuannya ini istrinya ini kecil ya. Maksudnya harusnya nangis-nangisan gitu. Kok bisa kayak gini? Maka ada indikasi laki-laki ini masih tahu di mana nih, disimpan gitu di mana. Ya, mungkin dijadikan non kunci atau apa. Pokoknya disimpan gitu. Oh, ditaruh di tempat atau laki-laki ini bersembunyi suatu tempat yang memang perempuan ini tahu untuk menghindari penagih hutang dan seterusnya. Dan itu kemudian itu benar besar gitu pas orang tua Arab bilang, ya berarti ini anak masih belum berstatus sebagai yatim karena bukan mafqud. Mereka masih ketahuan nih orang tuanya ada, ya bapaknya maksudnya. Nah, itu tadi auladul mafqud ya. Yang kedua dari macam yatim secara hukum. Yang kedua adalah auladul yang kedua adalah al-laqit. Laqit. Laqit. Laqit itu yang dipungut. Definisi laqit itu adalah saghirun manhudun fi syari'in au masjidin au nahwi dzalik. Yaitu anak kecil yang terdampar. Apa sih bahasanya ya? Terbengkalai. Kayaknya terlantar, nah itu terdampar udah kayak barang apa aja ya, terlantar, ditelantarkan mungkin di jalan atau di masjid ya, ketemu anak lagi nangis dia, le siapa le, bapakmu mana, bapakku membuang aku gitu. Masya Allah, resmi, oh berarti sampean anak yatim sekarang ya, udah ke rumahku ya, dijadikan budak ya. Nggak boleh. Itu ya. Jadi tadi anak yang terlantar. Terlantarnya ini memang manbud. Manbud ini sengaja ditelantarkan. Ya. Atau yang enggak sengaja tapi enggak ketemu-temu sama bapaknya. Nah, ya anak hilang lah pokoknya. Misal di mall, ya, nangis. Kok kamu nangis, kenapa? Bapakku enggak ada, bapakku. Ya udah diumumin tuh. Setahun diumumin enggak ketemu, ya. Berarti buat aneh anaknya gitu. Enggak juga, enggak boleh, enggak bisa. Itu anak enggak bisa dinisbatkan pada. Nah, ini anak laqit yaitu pungutan, bukan pingitan. Itu mau nikah jadi nanti. Ini pungutan, ya. Di jalanan, ya. Di syari' atau di masjid atau dimanapun, di mall, di stasiun, pokoknya hilang tuh. Nah, ini menjadi yatim kalau enggak ketemu sama bapaknya. Ya. Kalau ketemu ya udah gak usah diakuin, saya nemuin, saya bapaknya, tapi saya nemuin, loh saya bapaknya, mau apa kamu gitu kan. Ya kasih ke bapaknya lah, jangan diomong-omongin gitu. Kemudian yang ketiga, auladul mutallaqin, yaitu anak-anak dari perempuan yang ditolak, ditalak. Nah, karena ketika seorang perempuan ditalak, maka yang lebih berhak untuk anaknya adalah emaknya, bukan bapaknya gitu. Iya, jadi asuhannya ke emaknya lah. Iya. Asuhannya asalnya ke emaknya, ikut ke emaknya. Dan juga memang biasanya kalau suami mentalak istri, enggak mau anaknya ikut, enggak mau, enggak usah ikut saya, kamu ah. Repotin aja udah kamu sama ibu aja. Udah kamu enggak usah ngeliat muka saya lagi gitu. Salah gitu ya. Ya itu sah aja kayak gitu ya, cuman kesian banget ya. Tapi jadi itu ke emaknya. Nah, karena ke emaknya inilah maka dia menjadi yatim secara hukum. Andai dia ke bapaknya, maka dinafkahin kan? Ya, yatim secara hukum lagi gitu loh. Ya. Kesian itu. Itu menjadi kafilul yatim buat anak-anak yang ibunya ditalak oleh suaminya. Itu mendingan sekalian aja untuk nikahin ibunya. Gak mau ibunya 50 tahun, saya masih 25, ya kan? Ya, ya Allah alam lah, udah gak apa-apa lah, kasih buat anaknya aja. Tapi kemudian keempat, auladul asro, anak-anak tawanan. Anak-anak tawanan. Ngerti gak tuh? Enggak, alhamdulillah, anda jelasin kok gitu. Nah, di sini ada anak-anak, ya, atau ada peperangan antara kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Peperangan beneran, bukan perang medsos ya, perang beneran, bukan netizen ya, buzzer uang, tapi beneran perang. Kemudian ada penawanan gitu kan. Ternyata bapak-bapak ini yang muslimin ini ditawan sama orang-orang kafir. Ya anak-anak kan tersisa di kita gitu. Anak-anak di sini belum balik, terus saja belum balik. Bapaknya udah mati belum? Belum. Apalagi kalau udah mati jadi yatim, sah dia hakiki, jadi yatim hakiki. Nah ini anak-anak ini kan bingung mau gimana, mau ke bapaknya sana, dia di penjara di sana, gak mungkin juga bapaknya nyerafkan di penjara, apa kerjaan di sana gitu kan, hidup susah di sana. Nah ini yatim secara hukmi dianjurkan untuk menjadi kafilnya, ya. Orang-orang yang seperti ini dalam 4 kasus ini gak ada wasiat. Gimana mau wasiat lah orang Kecuali kalau misalnya, dan wasiatnya enggak sah, ini wasiatnya enggak sah walaupun ada wasiat di sini. Misal laqit ya, laqit itu kan yang ketemu, anaknya ketemu hilang, anak orang hilang gitu kan. Misalnya tok tok, wah ada tamu nih, buka keranjang bayi ya. Ya. Tolong jaga anak ini, barakallahu fiik. Masyaallah, ada orang kayak gitu anak ngaji. Jazakallahu khairan ya gitu. Jaga anak ini, tolong. Ini wasiat bukan? Kalau secara bahasa ini wasiat sepertinya, cuman apa ini, enak aja dibuang kayak gini gitu kan. Ya, atau di tong sampah lagi membebak ada anak bayi baru gitu. Bagi yang menemukan tolong jaga anak ini. Enak banget loh gitu kan. Enggak bisa, ini enggak sah wasiat kayak gini. Tetapi dianjurkan untuk menjadi kafilnya. Ya. Baik. Itu tadi yatim terbagi menjadi dua, yatim hakiki dan yatim hukmi. Nah, macam-macam yatim juga masih. Dari sisi lain, tadi kan yatim itu kan belum balig ya. Nah, yatim dari segi tamyiz terbagi menjadi dua. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Akan bisa membedakan ini benar, ini bagus, ini itu ya. Nah, biasanya usia tamyiz itu ada 7. Usia tamyiz itu 7 biasanya. Tamyiz itu anak kecil, si mumayyiz itu anak kecil, tapi dia udah bisa ngomong jorok itu udah mumayyiz itu berarti. Iya. Kok baru terus sekarang gitu ya? Ya, itu udah mumayyiz itu. Masih tahu, ini kamu enggak boleh ngomong kayak gini. Oh iya ya Pak, iya Pak. Ah ini udah mumayyiz. Ya. Kalau masih balita 5 tahun diajarin bapaknya ngomong jorok misalnya. Kamu jangan ngomong jorok. Gitu kan? Itu kan berarti belum mumayyiz. Ya. Le, tolong beliin permen, Le. Ya, beliin permen. Ya, terus nih uang. Berapa dulu ya? Permen Trebor berapa dulu? Hah? Pokoknya segitulah ya. 1.300. Mahal banget itu. Sekarang mungkin ya. Sekarang 1.300 kasih uang 1.000. Oh, diambil uangnya. Oh, jalan terus dijadiin main buat karambol. Lah kan ini enggak ngerti nih anaknya. Berarti belum mumayyiz, masih bahlul gitu, masih enggak tahu apa-apa. Nah, anak yatim dari segi tamyiz terbagi menjadi dua, yaitu anak yang belum sampai tamyiz, belum mumayyiz. Tamyiz belum bisa membedakan. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk dikasih harta sedikitpun. Paham? Kayak tadi, nih, kamu tak kasih ya uang saku ya 2.000. Dia nggak ngerti nu apa ya, terus dia acak-acak. Nggak boleh. Walaupun usia 9 tahun, siapa tahu dia lambat perkembangan otaknya. Gak boleh yang seperti, atau anak luar biasa gitu. Gak boleh, anak luar biasa, yatim ya. Agak cacat, maaf-maaf ya. Dikasih, kamu tahu gak bapak kamu waktu itu ngewarisin ke kamu itu motor. Atau ngewasiat kamu motor. Nih, pakai motor. CBR. Dia gak tahu apa-apa. Ya. Gak bisa kayak gitu, ini yang kayak gini pun bahlul juga nih orangnya, walinya. Kemudian yang kedua, ada anak yang mumayyiz. Dia belum balik, tapi sudah ngerti dan udah bisa diajarin. Ini ibu Budi, bukan ini bukan ibunya Budi, gitu misalnya. Oh ini udah pinter nih anak nih, gitu kan? Nah anak yang mumayyiz ini diizinkan ya untuk melakukan transaksi jual beli, boleh, boleh, ya selama produk yang dibeli atau dijualnya itu produk yang remeh biasa. Gitu kan? Jadi boleh misalnya, le ini beli permen loh, buat bapak, gitu misalnya. Buat bapak, udah mati bapaknya, buat saya gitu. Nah, atau boleh nggak disuruh beli rokok? Nggak boleh, nggak boleh. Beli apa biasanya? Nah? Beli sabun. Ya, bapak gatel-gatel nih, misalnya. Tolong beli sabun. Ya, beli, boleh. Sah jual belinya. Tapi kalau misalnya anak yang jalan aja tuh masih kelimpang kelimpung gitu, hah? Nih, beli ya, beli sambal nol di sana. Dia terus jalan, nggak tahu mau ngapain. Lah ini yang bahlul siapa? Ya, yang sambal bilang yang bahlul yang ngasih contoh. Lah itu berarti anak berarti. Nah di sini untuk hal-hal yang remeh nggak apa-apa. Tapi kalau perkara besar, ya, deh kamu usia berapa tahun? Udah lumayan lah ngerti ini Bu Budi, ngerti matematika dikit-dikit. Ya. Ini kayaknya perusahaan ini persewaan terbatas yang terbuka ini bagus nih buat kita sahamin di sini. Gimana menurut kamu? Coba kamu tekan di situ ya. Kamu apa? Kamu ini ada nomor HP di situ. Kamu bilang ke ownernya, coba gimana gitu. Nah, saya serahin ke kamu. Kamu dapat amanat ini. Ini bahlul ini orang ini. Ya nggak bisa untuk proyek besar atau menjual motor misalnya. Ya, kamu bisa nggak dek marketing motor saya? Apa tuh pak? Marketing? Apa marketing? Deh, kamu ini udah zaman sekarang kok masih ketinggalan loh gitu kan. Udah kamu sekarang colong pasarkan motor saya ini keliling sana ke angkot-angkot selebarin. Kemudian nanti kalau misalnya tertarik, kamu akan dapat 30% dari penjualan ini. Apa tuh pak? Gitu nggak ngerti. Nggak boleh kayak gini. Ini udah perkara besar. Kalau untuk jualan kecil-kecilan nggak apa-apa. Atau dia disuruh dagang nggak apa-apa. Dagang risol, pastel, silahkan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Itu yang kedua ya, macam-macam yatim. Jam berapa sekarang? Ya udah kita istirahat dulu ya. Yang ketiga. Oke. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Agar kita percepat sedikit nanti mungkin. Kira-kira ketiga itu perlu enggak gitu ya? Perlu juga. Ya kelas. Kita cepat-cepat nanti insyaallah. Istirahat dulu sekitar 10 menit. Setelah itu insyaallah kita lanjutkan dengan poin-poin itu. Yang punya pertanyaan silakan langsung kasihin aja, nanti insya Allah kita bacakan dan kita jawab insya Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.